الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan masih tentang keutamaan ilmu. Pada waktu yang lalu kita telah sebutkan bahwasannya di antara keutamaan ilmu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan bagi seorang hamba. Artinya dipahamkan agama oleh Allah, yaitu dengan diberi ilmu, sehingga ia paham tentang agamanya. Dan itu merupakan alamatul khair lil abdi, tanda-tanda kebaikan pada seorang hamba. Yang sebaliknya, seorang yang dia tidak paham tentang agamanya, maka dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga telah kita sebutkan di dalam hadis bahwasanya disebutkan pula keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu dibandingkan ahlul ibadah, keutamaannya seperti, kata Rasulullah, seperti keutamaan Rasulullah dibandingkan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang sangat besar, karena mereka adalah waratsatul anbiya dan tidak sembarangan seseorang mendapatkan gelar pewaris nabi. Ya, seperti di dalam ayat, mereka adalah al-imam muhtadin, para imam a'immah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka para a'immah karena kesabaran mereka, karena mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah angkat menjadi a'immatul fiddin. Kemudian tentunya tidak ada kepemimpinan yang paling tinggi yang bisa mengalahi kedudukan waratsatul anbiya, para a'immatul fiddin, yang mengajak manusia dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta raja, hatta presiden, tidak bisa mengalahi kedudukan ini. Antum ingat kisah, ana lupa ulamanya, seorang ibu mengatakan kepada ulama ini, ya, wahai anakku, wajahmu, ketika orang-orang melihat wajahmu, orang-orang berpaling darimu. Dikisahkan seperti zabib, kurma kering, anggur kering. Antum bayangkan bagaimana rupanya, saking buruknya. Apa nasihat seorang ibu yang soleha ini? Tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Yang tadinya orang tidak melihat dirinya, ketika dia menjadi imam Datang para pembesar-pembesar mencari ilmu padanya. Sampai-sampai disebutkan pula seorang khalifah yang ingin belajar manasik haji. Dia bawa anaknya tanya tentang haji. Iya. Dalam keadaan menjelaskan dia menghadap ke sana, coba bayangkan. Ini khalifah loh. Raja, presiden tanya bagaimana manasik haji. Ya, dia jawab sambil membelakangi. Coba bayangkan. Kalau sekarang bisa dipentung kali ya. Begitu tingginya. Kedudukan ini sampai-sampai orang yang kedudukan dalam masalah dunia rendah. Demikianlah. Allah mengangkat derajat seorang hamba. Iya. Makanya kata khalifah ini kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, utubul ilm, carilah ilmu. Lihat bagaimana tadi ya dikatakan seorang imam memperlakukan kita. Begitu rendahnya kedudukan dunia itu. Padahal paling top di dunia itu, orang yang paling nomor satu di dunia, apa, raja, ya kan? Atau presiden. Tapi tidak ada apa-apanya dengan kedudukan a'immah, dengan ulama. Fa'umma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnul Maqdisi rahimahullah selanjutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, ini juga sudah kita sebutkan hadis ini kemarin, tentang bahwasanya Allah berselawat kepada ahlul ilm, berselawat kepada muallimil khair. Ini juga keutamaan yang sangat tinggi. Iya, disanjung-sanjung oleh yang maha mencipta. Dipuji. Tidak ada keutamaan yang paling besar di mana seorang hamba dipuji di khalayak penduduk langit. Coba bayangkan. Begitu mulianya. Seorang yang mengajarkan kebaikan. Tentunya dari sini kita mengerti bahwasannya kedudukan itu tidak mudah untuk diperoleh. Tantangannya sangat banyak. Dari ketika menuntut ilmunya, ketika dia bergaul di sesama talabatul ilmi, ketika nanti diuji dalam masalah ekonominya, kebutuhan dia talabatul ilmi. Sampai-sampai para ulama mengatakan orang yang talabul ini aflas, bangkrut. Artinya apa? Habis semua hartanya untuk talabatul ilmi. Entah nanti dicoba dengan berbagai macam ujian-ujian dari dirinya, sakit. Adanya rasa sakit ketika menuntut ilmu jauh dari rumah, luar biasa bagaimana para ulama terdahulu. Makanya pantas mereka meraih kedudukan yang sangat besar ini. Jangan dianggap mudah. Kalau sudah bisa belajar, bisa baca kitab, bisa menyampaikan, hafal hadis, hafal Al-Quran, sudah. Belum tentu kita bisa dapat meraih kedudukan itu. Posisi yang sangat tinggi. Ibaratnya kalau kita itu semut, kita ngeliat ulama itu ibaratnya gunung yang besar begitu. Gak ada apa-apanya. Jauh sekali kita untuk mendaki ke atas untuk menjadi seorang alim. Maka butuh keikhlasan yang sungguh-sungguh, ketegaran yang kuat, setegar batu karang di lautan, begitu ya. Iya, sekuat cengkraman akar kelapa, pohon kelapa ketika diombang-ambing oleh ombak, oleh tsunami, tapi dia tetap kokoh. Berat sekali memang, berat. Nah, demikianlah kedudukan yang besar. Sampai Allah makanya akan memuji, menyanjung-nyanjung hamba ini. Bahkan para malaikat mendoakan kebaikan. Bukan hanya para malaikat saja, penduduk langit dan bumi. Sampai-sampai juga dikatakan kemarin hadisnya apa? Hatta namlah, seekor semut. Nah, seekor semut, bayangkan. Jadi jangan dibayangkan nanti, seekor semut nih, datang nih semut. Kamu lagi doain saya ya? Bukan gitu. Iya, emang seperti itulah. Hatta semut saja mendoakan. Nah, sampai-sampai juga ikan di lautan. Kemudian selanjutnya, ini pelajaran yang baru. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lainnya disebutkan di dalam hadis sahih, akhrajahu Ahmad dan Abu Dawud dalam Kitabul Ilm. Naam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Husain Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Tirmidzi. Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar Lailatul Badr ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warasul ilma faman akhadahu akhza bihadzin wafir. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim, keutamaan seorang alim, menjelaskan tentang keutamaan seorang yang berilmu. Alal abid, dibandingkan ahlul ibadah. Ka fadlil qamar lailatal badr ala sa'iril kawakib. Iya, seperti keutamaan bulan di malam Badar, bulan purnama, dibandingkan seluruh dari bintang-bintang. Nah, disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya seorang alim keutamaannya seperti bulan. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang alim itu seperti bulan? Iya. Karena bulan selain ia menerangi dirinya sendiri, ia menerangi yang lainnya. Dibandingkan bintang-bintang, bintang-bintang itu seorang abid, seorang ahlul ibadah. Bintang-bintang hanya menerangi dirinya sendiri. Iya. Tidak melampaui cahayanya kepada yang lainnya. Maka ibaratnya seperti itu. Seorang alim demikian pula. Dengan ilmunya, manfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian ilmunya itu pun bermanfaat bagi orang lain sehingga terang. Dan gelap malam itu diibaratkan apa? Al-jahil, kejahilan. Ya, kegelapan di kegelapan, kejahilan, adanya para ulama yang terang, menderang dengan ilmunya, menerangi dirinya dan menerangi yang lainnya. Beda dibandingkan dengan apa? Dengan bintang. Ibadah, alur ibadah dikatakan seperti bintang. Kenapa? Cahayanya untuk diri sendiri. Pahalanya ketika ibadah untuk diri sendiri. Qiraahnya untuk diri sendiri. Ibadah-ibadahnya, puasanya, saumnya untuk diri sendiri. Beda dengan para ulama, dengan ilmunya ia menerangi orang lain selain dirinya. Nah, demikian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan juga di dalam hadis yang lainnya, di sini tidak disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang alim itu dengan bintang. Iya. Dijelaskan oleh beliau, kalau para ulama disebutkan ibaratnya seperti bintang, karena kata beliau, fa innan nujuma yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Kadzalikal ulama. Karena bintang-bintang itu menjadi petunjuk di kegelapan malam, di daratan maupun di lautan. Demikian para ulama. Ya, kalau ada hadis menyebutkan bahwasanya ulama seperti bintang. Demikian pula bintang itu adalah merupakan nujum zinatul lisama. Bintang-bintang itu adalah perhiasan di langit. Fakadzalikal ulama. Maka demikian pula para ulama zinatan lil ard. Naam, sebagai hiasan di muka bumi. Maka ketika hilangnya para ulama, bagaimana keadaan? Langit enggak indah, gelap gulita. Nah, adanya berada di kegelapan, kejahilan. Dan juga bintang adalah rujumul lisyayatin. Ya, rujuman lisyayatin, panah-panah api untuk para syaitan ketika syaitan ya, mencuri dari langit. Nah, mencuri wahyu dari langit. Demikian pula para ulama, rujuma li syayatil ins wal jin. Para ulama juga adalah panah-panah bagi para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan hujah wal bayan. Nah, sehingga menutup jalan. Iya, menutup jalan orang-orang yang mengadakan talbis dalam rangka menyesatkan manusia. Nah, demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ulama dengan bulan, kenapa tidak dengan matahari? Iya, kenapa tidak dengan matahari? Padahal matahari itu cahayanya lebih terang dibandingkan bulan. Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak dengan matahari saja? Lebih terang, menerang. Iya. Beliau mengatakan fihi fa'idatan. Ada dua fa'idah. Yang pertama, anan nur al-qamar lamma kana mustafadan min ghairihi kana tasbihul alim alladhi nuruhu mustafadun min syamsi risalah bil qamar aula min tasbihim bisyams. Sesungguhnya cahaya bulan ketika memberikan faedah kepada yang lainnya, maka menjadi menyerupakan seorang alim karena cahayanya. Iya, karena cahayanya. Cahaya ilmu yang memberikan faedah kepada orang lain. Nah, dibandingkan matahari yang itu merupakan risalah. Kalau tidak ada yang menyampaikan risalah itu, iya, dari Rasulullah SAW kepada para ulama, ulama kepada yang lainnya, enggak akan mengerti risalah itu. Maka adanya para ulama. Sehingga manfaat risalah tadi. Sehingga manfaat mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada para ulama, tidak akan bisa. Iya, para sahabat itu para ulama, di atas para ulama. Mereka adalah para ulama yang pertama. Naam, yang menyampaikan risalah. Kemudian ulama berikutnya, berikutnya, berikutnya. Tabi'in, atiba'ut tabi'in. Kemudian para a'imah dan ulama-ulama sampai sekarang. Kalau Allah tidak mengutus para mereka ini, para ulama, tentunya kita tidak akan mengerti tentang agama ini. Iya. Yang kedua, anna syamsa la yakhtalifu haluha fi nuriha. Karena matahari itu tidak berbeda-beda keadaan dari cahayanya. Jadi enggak bisa. Iya, enggak ada ulama yang seterang matahari terus menerang. Iya. Selalu bercahaya, tidak. Kalau bulan sehingga membakar. Karena cahayanya juga membakar. Beda dengan bulan. Bulan itu keadaannya berbeda-beda. Ketika tanggal 1 sabit, terus mulai besar. Jadi urjun. Iya, urjun itu sabit. Kemudian seperti belahan sabit. Kemudian sampai setengah. Kemudian bulat. Inilah perumpamaan ahlul ilm. Ilmunya ada yang segini, segini, segini. Ada yang sempurna ilmunya. Demikian. Makanya tidak dicerupakan dengan matahari. Enggak ada sering matahari. Terang terus matahari. Nah, dan itu membakar. Muhak. Nah. Iya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa innal ulama, dan sungguhnya para ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warasatul anbiya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ini adalah merupakan manaqib, kedudukan yang tertinggi. Nah, bukan para penjaga akhtab. Di sufi itu ada keyakinan bahwasanya di kutub-kutub itu akhtab, di kutub-kutub itu ada penjaga-penjaganya. Sama persis seperti keyakinan Buddha atau Hindu. Ada dewa ini, dewa itu. Kalau mereka nyebut akhtab, penjaga kutub-kutub. Nah, iya, mereka katakan itu lebih, bahkan lebih tinggi dari Rasul. Naudzubillah min dzalik. Iya, keyakinannya itu aneh. Kadang mengagungkan Rasulullah tinggi seperti Allah. Iya, kemudian yang dibawa Rasulullah, tingkatannya sampai tinggi seperti Rasulullah. Padahal tingkatan tertinggi, iya, manusia itu Rasul. Kemudian apa? Yang di bawahnya para ulama. Karena mereka adalah warasatul anbiya. Nah, dalam menyampaikan risalah ini. Enggak ada yang paling tinggi. Selain itu. Nah, maka tidak ada istilahnya manusia dibagi menjadi tiga tingkatan syariat. Apalagi marifat, akekat. Enggak ada seperti itu. Itu keyakinan dari keyakinan sufiyah. Kalau kita perhatikan, keyakinan ini dari mana? Dari Buddha dan Hindu. Iya. Juga pada kaum Nasrani, kalau udah tingkatannya sampai Paulus berarti udah besar tinggi. Nah, seperti itu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, warasatul anbiya merupakan min a'zamil manaqib. Iya. Li ahli ilmi, kedudukan yang paling agung untuk ahlul ilmi. Wa innal anbiya khairul khalqillah. Karena para nabi adalah sebaik-baik makhluk Allah. Warasatuhum khairul khalqi ba'dahum. Maka pewaris mereka, pewaris para nabi itu adalah makhluk terbaik setelah mereka. Nah, demikian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar wala dirham dan juga bukan dirham. Dari sini adanya faedah. Nah, ini adalah merupakan kesempurnaannya para nabi. Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Bahwasanya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka hanya mewarisi ilmu. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah merupakan kesempurnaan daripada para nabi. Naam. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Kenapa, apa faedahnya? Kalau nabi mewarisi dirham, mewarisi dinar, berarti seperti al-muluk fi dunya, seperti raja-raja yang lain. Nah, nantinya akan berebut waris tahta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjaga hal ini dengan sempurna penjaga, dengan kesempurnaan penjagaannya, bahwasanya nabi itu tidak mewarisi harta tetapi mewarisi ilmu. Dan itu lebih baik. Faman akhadzahu akhdha bihadin wafir, dan barang siapa yang dia mengambilnya maka dia mengambil dengan bagian yang sangat banyak. Wallahu alam bissawab. Tafadhalu.